Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qawati billah. Rahimani wa rahimah. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lanjutkan insyaAllah wa ta'ala. Ujian ini. Ujian ini. Pada kitab Ad-Durarul Bariyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada semester yang lalu kita telah menyelesaikan kitab al-Taharah dari Ad-Durarul Bariyah. Semoga kita mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui. Maka pada semester baru ini insyaallah taala kita akan masuk pada kitab as-salah. Sebelum kita masuk membahas materi tentang bahiyah, ada beberapa muqaddimah yang patut disebutkan agar kita lebih dapat memahami kitab as-salah. Yang pertama tentang ta'rif as-salah, pengertian as-salah. As-salah itu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Adapun secara istilah, salat itu maknanya adalah at-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla bi aqwalin wa af'alin ma'luma muftatahatun lit-takbir mukhtatamatun lit-taslim ma'niyah bi syara'it makhsusatin. Secara istilah, salat itu adalah at-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla, sebuah perbuatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akwal, dengan ucapan-ucapan, wa af'alin, dan gerakan-gerakan ma'lumah yang sudah dimaklumi. Muftatahatun bintakbir, yang dibuka dengan takbir. Muhtadamatun bintaslim, dan ditutup dengan salam. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Bisyara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ini makna salah secara istilah. Baik. Pembahasan yang kedua, manzilatul salat fid din, tentang kedudukan salat di dalam agama. Telah dimaklumi bahwasannya salat merupakan rukun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Artinya, salat adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat penting sekali. Bagaikan sebuah bangunan, maka salat itu adalah qiyam dari bangunan tersebut. Kalau dia runtuh, maka runtuhlah keislaman seseorang. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwasannya tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaum ramadan, yang keempat puasa ramadan. Wal hajj, yang kelima haji. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok perkara adalah al-Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Dan salat adalah amalan yang pertama kali akan dihitab, akan dihitung, akan dihadiri pada hari kiamat. Apabila baik salat seseorang, maka seluruh amalannya akan ikut baik. Tetapi jika buruk sholatnya, seluruh amalannya juga akan ikut buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salaha faqad aflaha wa najaha, wa in fasada faqad khaba wa khasira." Amalan yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Apabila bagus salatnya, maka dia menang dan selamat. Apabila rusak salatnya, maka dia merugi dan celaka. Dalam riwayat lain, "Idza salaha salaha am a'malu wa idza fasadat fasadat a'maluhu, atau idza fasadat saluha sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasadat sa'iru amalihi. Apabila baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Tetapi apabila rusak salatnya, rusak pula seluruh amalannya. Dan seorang mukmin, andaikan dia benar-benar salat dengan semestinya, salat dengan sempurna, dengan memenuhi rukun-rukunnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, dan khusyuk, maka dia akan mendapati salat itu sebagai suatu tempat untuk mengistirahatkan jiwanya, untuk mendapatkan suatu ketenangan batin, untuk menyejukkan matanya. Ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda kepada Bilal, arihna lissalati ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Dan juga sabda beliau, waju'ilat qurrata aini fis salah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berwasiat sebelum beliau meninggalkan dunia ini dengan as-salah wa ma malakat aymanukum, perhatikanlah salat dan budak-budak kalian. Subhanallah, menunjukkan kedudukan salat dalam Islam. Baik, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga tentang aqsamu salat, macam-macam salat. Macam-macam salat itu terbagi dua, yaitu fardun wa tatawwu', salat fard yaitu salat wajib, dan salat tatawwu' atau salat sunnah. Dan salat wajib itu terbagi dua lagi, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain yaitu salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Fardu ain. Dan ada yang fardu kifayah seperti salat jenazah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka sebagian yang lain tidak wajib lagi melakukannya. Tetapi jika semuanya tidak melakukannya, maka semuanya berdosa. Baik. Jadi ini aqsamu shalah. Pembahasan yang keempat yang juga sangat penting dipahami adalah suatu pembahasan yang biasa dibicarakan para ulama, yaitu tentang hukum tarikus shalah, hukum meninggalkan shalah, atau hukumnya orang yang meninggalkan shalah. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena dia menentang kewajiban sholat, atau dia benci, dia tidak suka dengan kewajiban sholat. Apalagi kalau disertai dengan kerjaan, celaan, kasihan. Maka bentuk yang pertama ini, ulama seluruhnya sepakat pelakunya itu kafir, murtad, keluar dari Islam kalau tadinya dia muslim. Jadi ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas, menyebelekan, aku sibuk, macam-macam alasan. Tetapi dia tidak membenci, tidak pula menentang kewajiban sholat. Maka yang seperti ini, ulama khilaf ke dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama, pelakunya adalah kafir dengan kufur akbar, murtad, keluar dari Islam. Pendapat yang kedua, fasik, pelaku dosa besar dan dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai kafir. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwa orang yang meninggalkan sholat meskipun dia tidak menentang kewajiban sholat, cuma karena malas, menyepelekan, sibuk, sibuk main atau sibuk kerja, maka dia juga kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini pendapat yang benar. Berdasarkan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Baik. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, demikian pula dari para sahabat Rasulullah SAW, maka pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dalil-dalil Al-Quran diantaranya surat At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'in ta'u wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, yang bertobat dari kesyirikan dan meninggalkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Artinya, kalau mereka tidak melakukan sholat, maka mereka bukan saudara kalian dalam agama. Ini sisi pendalilannya. Maka ada dari yang lain dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, Di antaranya hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina ar-rajul wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran dan dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam hadis At-Tirmidzi dari Hurairah bin Abi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amru alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Dari Abdullah bin Syafiq rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'an min al-a'mal tarkahu kufrun aw tarkuhu kufrun ghayra salah." Kata beliau, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan zahir apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran kecuali salat. Jadi selain sholat, apakah itu puasa, zakat, haji, apabila seorang meninggalkannya karena malas, sepanjang dia tidak menentang kewajibannya, maka tidak sampai menyebabkan kekufuran. Tetapi berarti apa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ini anggapan para sahabat, aqidah para sahabat. Baik. Permasalahan yang berikutnya, yang keberapa? Lima apa? Yang berikutnya? Lima ya? Baik, delapan. Kapan seorang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir? Apakah dia meninggalkan sholat seluruhnya? Ataukah meninggalkan satu sholat saja atau dua sholat? Ulama khilaf, ulama berbeda pendapat. Namun yang kuat insyaAllah ta'ala, kalau dia meninggalkan seluruh sholat. Sebab, kalau dia meninggalkan satu atau dua sholat atau sebagian sholat, di dalam Al-Quran dikatakan, "Fawailun lil musallin," celaka bagi orang-orang yang sholat. "Alladzina hum an salatihim sahun," yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Jelaskan para ulama, di antara maknanya adalah orang-orang yang kadang sholat, kadang tidak. Maka dalam ayat ini Allah tidak mengkafirkan mereka, tetapi mereka terancam dengan azab yang sangat pedih. Baik, kalau yang ngantuk silakan berwudu dulu atau usap hilang ngantuknya. Baik, permasalahan yang berikutnya, mungkin yang terakhir, karena sudah ada yang ngantuk. Tentang, baik, atas siapa sholat itu diwajibkan? Kepada siapa sholat itu diwajibkan? Ulama menjelaskan, sholat itu diwajibkan kepada al-muslim, al-aqil, al-baligh. Al-muslim, al-aqil, al-baligh. Seorang muslim yang aqil dan baligh. Jadi tiga syarat kewajiban sholat. Muslim, aqil, baligh. Yang pertama dia muslim, artinya beragama Islam, tidak kafir kepada Allah, bukan seorang muslim. Kenapa? Karena amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbal minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Dan tidaklah ada yang menghalangi untuk diterimanya sedekah yang mereka berikan kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula orang-orang yang menyekutukan Allah, walaupun dia tadinya muslim, tetapi dia menyembeli untuk selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, maka amalan-amalan yang terhapus sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu tetap akan diazab dikarenakan mereka meninggalkan sholat. Ada yang tahu dari ini? Ada yang tahu gak? Orang-orang kafir juga akan diazab karena mereka meninggalkan sholat, karena mereka tidak berpuasa, karena mereka tidak bersedekah, karena mereka melakukan berbagai macam dosa-dosa. Jadi orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab ala aqli Islam wa tafasilihi, dikarenakan kekafiran yang mereka lakukan dan juga karena mereka meninggalkan seluruh kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, berhaji, dan yang lainnya. Siapa yang tahu dalilnya? Gak ada yang tahu. Kayaknya sudah pernah disampaikan. Lalu surat Al-Mudathir. Surat Al-Mudathir, ayat ke-42 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Dan seterusnya. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ini ditanyakan kepada orang-orang kafir. Maka mereka menjawab, "Lam nakun minal musallin." Kami tidak melakukan salat. "Walam nakun nut'imul miskin." Dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi orang kafir yang pencuri misalkan, dia akan diazab karena kekafirannya, juga karena dosa pencuriannya. Diazab mereka juga bertingkat-tingkat. Baik, syarat yang pertama Islam. Syarat yang kedua adalah akal. Syarat yang kedua adalah al-aqal, memiliki akal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an salatin," diangkat pena dari tiga golongan, salah satunya adalah wa'lil majnun hatta ya'qil. Dari orang gila sampai dia berakal. Dari orang gila sampai dia berakal. Baik. Kemudian yang ketiga, al-buluh, telah mencapai usia balik. Maka apabila seorang mencapai usia balik, wajib baginya untuk melakukan sholat. Akan tetapi anak-anak yang belum balik pun harus dididik untuk melakukan sholat. Seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka 7 tahun, dan pukul kalau tidak mau melakukan sholat pada umur 10 tahun. Namun bukan berarti nanti 7 tahun baru diperintahkan, tidak. Sebelumnya sudah bisa dibiasakan. Sehingga sampai waktu 7 tahun dia sudah terbiasa, mudah untuk diperintahkan. Ini kewajiban setiap orang tua untuk memerintahkan anak-anak mereka melakukan sholat walaupun belum balik. Baik, pada kali ini kita cukupkan pembahasan kita sebagai mukadimah sebelum masuk ke dalam matan aturan syariah. Sampai di sini kalau ada pertanyaan. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan, dan kita akan lagi sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 08 53 53 03 04 dan langsung saja kita serahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon dijawab pagi ini, ada tamu di pondok, besok belum tentu masih dengan RDS. Bagaimana hukum menyembelih dan hasil sembelihan itu untuk acara ke-40 wafatnya seseorang? Baik. Bagaimana hukum menyembelih dan hasil sembelihan untuk acara ke-40 wafatnya seseorang? Artinya, dia menyembelih dengan nama Allah, cuma sembelihan itu untuk suatu acara kebid'ahan. Seorang yang menyembelih untuk acara kebid'ahan, berarti dia tahu kalau menolong untuk melakukan kebid'ahan tersebut, maka tidak dibolehkan. Kalau yang ditanyakan hukum menyembelihnya berdosa dari sisi ta'awun dengan perbuatan kebid'ahan, tapi tidak sampai pada kesyirikan. Kecuali kalau dia tidak menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah, atau dia niatkan sembelihan tersebut sebagai persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kesyirikan. Tapi kalau dia menyebut nama Allah dan tidak meniatkan untuk selain Allah, niatnya untuk suatu acara kebid'ahan, maka ini termasuk perbuatan dosa dan ta'awun di dalam kebatilan. Baik. Allahu a'lam. Mertua saya sakit, suami saya ke seorang kiai untuk minta obat. Obatnya berupa air. Itu diperbolehkan enggak, Pak? Dan bagaimana kalau mengantarkan, boleh enggak? Mohon penjelasan. Baik. Ulama berbeda pendapat tentang masalah meruqyah di air. Namun tidak mengapa insyaallah taala, kalau yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia masalahnya. Kalau kita yakin kiai tersebut benar-benar membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim saja atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa insyaallah taala. Pada rakaat kedua teringat kalau pakaiannya terkena najis,